Bintang laut tidak punya otak. Hai Patrick. Hai Patrick. Hamster sangat suka makan jangkrik. Aku kira dia biji bunga matahari. Ternyata ada makanan lain. Mau tahu? Mau tahu? Mau.